الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini untuk waktu Yogyakarta dan sekitarnya. Kembali kita bisa melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Al-Wabilus Sayyib karya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membaca Fadilah Dzikir yang ke-52. Lanjutan dari keterangan Ibnul Qayyim sebelumnya tentang keutamaan-keutamaan dzikir. Di poin yang ke-52, Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang keutamaan dzikir dan beliau sebut anna majalis adzikri majalisul malaika, bahwa majlis dzikir adalah majlis malaikat. Kita buka keterangan beliau. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan al-thaniyat wal-khamsun, keutamaan dzikir yang ke-52. Al-thaniyatu wal-khamsun. Belum bisa? Baik. Al-thaniyatu wal-khamsun, keutamaan dzikir yang ke-52. Anna majalis adz-dzikri majalisul malaika, bahwa majlis dzikir adalah majlisnya para malaikat. Falaysa min majalisid dunya lahum majlisun illa majlisun yudhkarullahu ta'ala fi. Tidak ada satu majlis pun di dunia lahum majlisun yang menjadi majlisnya malaikat. Hum di sini kembali kepada para malaikat. Tidak ada majlis di dunia yang kembali kepada majlis yang menjadi majlisnya malaikat illa majlisun yudzkarullahu ta'ala fihi, kecuali majlis yang di situ nama Allah ta'ala disebutkan. Kama akhraja fi sahihain, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dalam as-sahihain, dari hadis al-A'mash dari Abu Saleh. Abu Saleh ulama tabi'in, muridnya Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi malaikatan, sesungguhnya Allah memiliki banyak malaikat, fudulan an kuttabin nas, yang fudulan an kuttabin nas. Allahu alam makna kalimat ini, fudulan an kutabin nas. Coba kita lihat syarahnya. Tapi kita lanjutkan dulu. Yatufuna fit turuq, yang mereka berjalan di aneka tarik, di aneka jalan. Yang mereka berkeliling di jalan-jalan. Yaltamisuna ahlaz zikri, mereka mencari ahlul zikir. Mereka mencari orang-orang yang berzikir. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah ta'ala tanadaw. Ketika mereka menjumpai ada beberapa orang yang menyebut nama Allah, mengingat nama Allah, berzikir, tanadaw, maka malaikat yang menemukan itu akan memanggil kawannya yang lain. Bagaimana cara mereka memanggil? Halummu ila hajatikum. Ayo kemari, datang untuk merapat ke tempat yang menjadi kebutuhan kalian. Silahkan kalian datang merapat ke tempat yang menjadi hajat kalian, yang menjadi kebutuhan kalian. Coba kita lihat di sini Nabi SAW mengatakan bahwa malaikat itu ketika memanggil malaikat yang lain pada saat dia sudah menemukan majelis zikir, mereka sebut itu sebagai hajatikum, sebagai hajat kalian. sehingga hajatnya malaikat, kepentingan malaikat dalam hal ini adalah majelis zikir. Ketika di situ tidak ada zikir dan isinya hanyalah majelis yang membahas masalah dunia atau majelis yang bahkan hanya menyebutkan aib masyarakat, aib manusia, malaikat enggak punya kepentingan, enggak punya hajat. Mereka tinggalkan majelis semacam ini sehingga rahmat tidak diturunkan oleh Allah di sana. Tapi majelis yang di situ menjadi kepentingan malaikat adalah majelis yang di situ berisi zikrullah sehingga rahmat Allah turun di sana. Qala fayahuffunahum biajnihatihim ila sama'id dunya. Kemudian para malaikat itu mengelilingi mereka. Mereka yang dimaksud adalah ahlul zikr, orang-orang yang berada di majelis itu. Para malaikat mengelilingi mereka. Biajnihatihim, dengan sayap-sayap mereka. Wallahu alam, apakah bentuknya kemudian mereka mengepakkan sayapnya melingkar atau bagaimana? Wallahu alam, kita tidak tahu. Yang jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa malaikat mengelilingi mereka dengan sayap-sayap mereka. Ila sama'id dunya, sampai ke langit dunia. Saking banyaknya jumlah malaikat yang ikut mengelilingi mereka. Qala fayas'aluhum rabbuhum. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada mereka. Wa huwa a'lamu bihim. Meskipun Allah lebih tahu tentang kondisi hambanya. Allah bertanya kepada para malaikat. Meskipun Allah lebih tahu tentang kondisi hambanya. Ma yakulu ibadi. Apa yang diucapkan oleh para hambaku yang duduk di majelis itu. Yaitu para manusia yang hadir di majelis itu. Qala, para malaikat itu yakulun. Para malaikat itu menjawab. Yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka. Mereka menyucikanmu, bertakbir kepadamu, memujimu, dan mengagungkanmu. Majjada yumajjidu. Mengagungkanmu. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala bertanya, hal ra'auni, apakah hambaku itu, para hambaku itu telah melihatku? Fayaqulun, para malaikat itu menjawab, la wallahi ma ra'auka. Belum, demi Allah mereka belum pernah melihatmu ya Allah. Fayaqul, maka Allah bertanya lagi, wa kaifa law ra'auni, bagaimana kalau mereka melihatku? Yang belum melihatku saja dia sudah mensucikanku, mengagungkanku, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau mereka melihat Allah? Fayaqulun, maka para malaikat itu mengatakan, Lau ra'auka kanu ashadda laka ibadatan. Andaikan mereka melihatmu, tentu mereka akan lebih kuat lagi ibadahnya. Dan itulah karakter seorang mukmin. Dia mengimani Allah bil ghaib, dalam posisi dia tidak melihat Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان. Bagi siapapun di antara hambanya yang takut kepada Rabbnya, bil ghaib, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان. Sementara dia takut dalam posisi dia tidak melihat Allah, maka dia mendapatkan dua surga. Sehingga dia mengimani Allah subhanahu wa ta'ala meskipun dia tidak melihat Allah. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hamba semacam ini. Karena itu bagian dari ciri orang yang bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ciri yang pertama yang Allah sebutkan di surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu orang-orang yang beriman kepada hal yang gaib. Dan bagian dari hal yang gaib adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka mengagungkan Allah meskipun mereka tidak melihat Allah. Sehingga Allah bertanya kepada para malaikat, "Wa kaifa law ra'awni?" Bagaimana kalau mereka melihatku? Maka para malaikat itu menjawab, "Law ra'awka kanu ashadda laka ibadatan." Andaikan mereka melihatmu, tentu mereka akan lebih kuat lagi ibadahnya kepadamu. "Wa ashadda laka tahmidan wa tamjidan." Mereka akan lebih sungguh-sungguh dalam memujimu, mengagungkanmu. "Wa aktsara laka tasbihan," dan lebih banyak untuk bertasbih kepadamu. Masya Allah. Fayaqul, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala bertanya lagi, "Ma yas'aluni," apa yang mereka minta? Apa yang diminta oleh para manusia yang hadir di majelis zikir itu? Qala, malaikat menjawab, "Yas'alunakal jannah." Mereka meminta kepadamu surga. Lalu Allah bertanya, "Wahal ra'auha?" Apakah mereka melihat surga? Maka para malaikat menjawab, "La wallahi ya Rabbi ma ra'auha." Belum ya Allah. Wallahi demi Allah ya Rabbi wahai Rabbku ma ra'auha. Dia bersumpah di hadapan Allah dengan menyebut nama Allah. Malaikat ini bersumpah dengan menyebut nama Allah di hadapan Allah. La wallahi ya Rabbi ma ra'auha. Belum ya Allah. Demi Allah mereka belum pernah melihatnya. Fayaqul, maka Allah subhanahu wa ta'ala bertanya lagi, "Fakaifa law annahum ra'awha?" Lalu bagaimana kalau mereka melihat surga? Yaqulun, maka para malaikat itu menjawab, "Law annahum ra'awha kanu ashadda 'alayha khirsan wa ashadda laha talaban wa 'azama fiha raghbatan." Kalau mereka melihat surga, tentu mereka akan lebih semangat lagi. Lebih kuat lagi dalam mencari surga. Dan lebih mencintai surga. Lebih besar lagi kecintaannya untuk mendapatkan surga. Dan itulah kondisi orang mukmin. Kita hanya mengimani berita tanpa pernah melihat. Tanpa pernah bisa mendengar. Sehingga tentang keberadaan surga, kita yakini karena kita beriman. Karena bahasa iman. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala bertanya, andaikan manusia itu melihat surga, bagaimana keadaannya? Maka mereka akan lebih sungguh-sungguh. Karena ternyata apa yang dia yakini itu, telah dia lihat. Mereka akan lebih sungguh-sungguh lagi untuk bisa mendapatkan surga. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala bertanya lagi, فَمِمَّ يَتَعُوَذُونَ. Lalu mereka berlindung dari apa? Apa yang mereka minta untuk dilindungi? Yaqulun, mereka mengatakan, para malaikat ini mengatakan, مِنَ النَّارِ, mereka berlindung dari neraka. Allah bertanya, وَهَلْ رَحْأَوْهَا, apakah mereka sudah pernah melihat neraka? Malaikat menjawab, La wallahi ya Rabbi ma ra'auha. Belum pernah ya Allah, demi Allah mereka belum pernah melihatnya. Fakaifa law ra'auha, Allah bertanya lagi, bagaimana kalau mereka melihat neraka? Maka mereka menjawab, Law ra'auha kanu ashadda minha firaran wa ashadda laha makhafatan. Kalau mereka melihat neraka, tentu mereka akan lebih kuat lagi menjauh dari neraka. Dan lebih takut lagi dari neraka. Yaqul, lalu Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, Fa'ushidukum anni qad ghafartu lakum. Fa'ushidukum, aku jadikan kalian sebagai saksi, bahwa aku telah mengampuni mereka. Aku jadikan kalian sebagai saksi, bahwa aku telah mengampuni mereka. Yaitu para anggota majlis yang tadi ikut hadir di halaqah zikir. Fayaqulu malakun minal malaika. Salah satu di antara malaikat itu mengatakan, Fihim fulan, laisa minhum. Di tengah mereka ada fulan, laisa minhum, yang bukan bagian dari anggota majlis itu. Innama ja'a li hajatin. Dia datang karena kepentingan yang lain. Bukan karena ingin hadir di situ. Qala, kemudian Allah berfirman, humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah anggota majlis. Di mana apabila ada orang yang bergabung, tidak akan la yashqa bihim, tidak akan menjadi celaka, tidak akan mencelakakan siapapun yang ada di kanan kirinya. Mereka adalah orang-orang yang apabila bergabung, maka mereka sama sekali tidak akan mencelakakan siapapun yang turut bergabung di dalamnya. Karena terkadang ada sebuah majelis, yang majelis itu jika ada orang bergabung, maka dia turut mendapatkan dampak buruknya. Misalnya Bapak, majelis gerenengan. Majelis yang isinya ghibah. 5 orang ghibah. Datang orang yang keenam. Begitu dia datang, dia duduk atau dia berdiri di majelis itu, dia dengerin sambil menikmati ghibah yang dilakukan oleh 5 orang ini, maka orang keenam ini turut mendapatkan dosanya. Orang yang keenam ini turut mendapatkan dosanya. Disebabkan apa? Ghibah yang dilakukan oleh 5 orang tadi. Sehingga hadhil jul'a humul julasa yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah anggota majelis yang apabila ada orang yang datang akan mendapatkan mandorat. Tapi kalau majelis zikir, majelis yang di situ disebutkan tentang firman Allah, tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang pujian-pujian untuk Allah, maka saat orang itu hadir di dalamnya, humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah anggota majelis yang apabila ada orang yang datang bergabung, tidak akan menjadi celaka, menjadi rugi disebabkan karena ikut bergabung dalam majelis ini. Tayyib. Kemudian di sini ada keterangan ya, tentang tadi ada kalimat yang kita belum menyebutkan syarahnya, yaitu kalimat fudulan. Kalimat fudulan an kuttabin nas. Fudulan an kuttabin nas. Ada kalimat fudulan an kuttabin nas. Ada footnote di sini, keterangan. Kalimat fudulan di sini disebutkan oleh Muslim, tapi tidak disebutkan oleh Bukhari. Tafarrada biha Muslim. Hanya disebutkan oleh Muslim. Maknanya, seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Al-Athir dalam An-Nihaya fi Gharibil Athar. Ay ziyadatan anil malaikati al-murattabin ma'al khala'ik. Maksudnya adalah malaikat yang lain yang bukan malaikat yang diberi tugas rutin untuk ngurusi hamba. Al-murattabin itu malaikat yang dikasih tugas rutin ma'al khala'ik bersama para makhluk. Seperti malaikat pencatat amal. Ada 2 ya. Pencatat amal kebaikan dan keburukan. Seperti malaikat yang selalu menjaga manusia, ada 2. Malaikat yang berada di depan dan di belakang. Selain malaikat itu, fudulan. Sehingga malaikat ini selain dari malaikat yang dikasih tugas khusus untuk mengurusi makhluk. An kuttabin nas. Dari para kuttabun nas. Kuttabun nas adalah al-malaikatul kiramul katibun wa ghairuhum. Yang dimaksud dengan al-kutabun nas, kalau di sini di footnote dinyatakan, tidak kami jumpai dalam riwayat Bukhari Muslim, namun diisyaratkan oleh Al-Hafidh dalam Fathul Bari, bahwasanya tambahan ini disebutkan oleh Ibn Abi Dunya dan Tabrani, serta Ibn Hibban. Lalu apa makna fudulan an kutabin nas? Karena tadi lafadznya, fudulan an kutabin nas. Allah memiliki para malaikat. Fudulan an kuttabin nas. Fudulan artinya selain. An kuttabin nas. Kuttabin nas artinya adalah para malaikat mulia. Al-katibun. Yang diberi tugas untuk mencatat amal hamba. Wa ghairuhum. Al-murattabun yang mereka memiliki tugas rutin. Ma'an nas. Bersama manusia. Sehingga di situ ada 4 malaikat yang tadi kita sebutkan ya. 2 malaikat pencatat, 2 malaikat penjaga manusia. Allah memiliki para malaikat yang mereka berjalan, yang mereka berkeliaran di jalan-jalan, berkeliling di jalan-jalan untuk mencari majalisud dzikr. Dan malaikat itu selain malaikat pencatat amal, malaikat penjaga. Selain malaikat penjaga. Baik. Kemudian beliau mengatakan. Kata Ibnu Qayyim. Fahadha min barakatihim ala nufusihim wa ala jalisihim. Ini bagian dari keberkahan mereka. Keberkahan orang-orang yang duduk di majelis ilmu, majelis zikir. Juga orang-orang yang ikut duduk bersama mereka. Falahum nasibun min qawlihi ta'ala. Sehingga mereka mendapatkan keutamaan sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah di surat Maryam. Waja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah jadikan aku sebagai hambanya yang diberkahi dimanapun aku berada. Fahakadhal mu'min. Maka demikianlah seorang mu'min. Mubarakan mubarakun aina halla. Mukmin itu selalu memberikan keberkahan dimanapun dia berada. Wal fajiru mash'umun aina halla. Sementara al fajir orang yang berbuat dosa, orang yang durhaka, yang jarang mengingat Allah Taala, tidak dekat dengan Allah, mash'umun aina halla. Dia itu sumber kecelakaan dimanapun dia berada. Sehingga dimana dia berada, ngajak orang berdosa. Dimanapun dia berada, selalu membuat orang berdosa. Maka majlis zikir adalah majlisnya para malaikat. Sedangkan majlis yang isinya ghaflah, kelalaian. Murni bahas dunia, murni bahas manusia, adalah majlis ghaflah. Dan itu adalah majelisnya setan. Meskipun bisa jadi pelakunya menyangka itu majelis malaikat. Ada majelis menggunakan masjid. Lalu yang memberikan materi, menyampaikan materi, namun isinya membahas orang. Fulan seperti ini, si fulan seperti ini, si fulan. Isinya membahas orang. Subhanallah. Ini lebih dekat kepada majlis yang yuzkaru fihi uyubun nas. Yang di situ disebutkan aib-aib manusia. Tapi barangkali dia punya anggapan ini dalam rangka jarh wa ta'dil. Ini dalam rangka apa? Jarh wa ta'dil. Sehingga ini majlis jarh wa ta'dil. La haula wa la quwata illa billah. Sungguh jauh berbeda antara langit dan bumi. Tapi lebih dekat saya kira kepada majelis hasad. Karena latar belakangnya lebih ditandai dengan hasad. Sehingga keterangan yang disebutkan dalam majelis itu lebih banyak katanya-katanya. Wa kullun mudhafun ila syaklihi wa asbahihi. Wa kullu mar'iyyin yasbu ila ma yunasibuhu. Ya. Dan masing-masing itu dinisbahkan kepada yang mirip dengannya. Sehingga kalau isinya adalah bangkai, bahas manusia, maka layak jika yang berkerumun adalah setan. Tapi ketika yang dibahas adalah zikrullah, ini majelis yang harum, maka layak jika yang berkumpul adalah para malaikat. Wallahu a'lam. Wa kullun wa kullu mri'in yasbu ila ma yunasibu. dan masing-masing orang akan menjadi apa yang cocok baginya. Selanjutnya, kita beralih kepada keutamaan zikir yang ke-53. Qala al-musannif rahimahullah, Ibnu Qayyim mengatakan, "Ats-tsalitsatu wal khamsun." Keutamaan zikir yang ke-53. Sesungguhnya Allah Ta'ala membanggakan bidzakirin, orang-orang yang rajin berzikir, malaikatahu, di hadapan para malaikatnya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, "Kharaja Muawiyatu 'ala halqatin fil masjid. Faqala ma ajlasakum?" Muawiyah radhiyallahu anha pernah menemui sebuah halaqah yang berada di masjid. Faqala, lalu Muawiyah bertanya, "Ma ajlasakum? Apa yang membuat kalian duduk di sini?" Qalu, mereka mengatakan, "Jalasna nadzkurullah ta'ala." Kami duduk untuk berzikir kepada Allah. Kami duduk untuk berzikir kepada Allah, untuk zikrullah. Qala, "Allahi, ma ajlasakum illa dzak?" Ma ajlasukum illa dzak? Apakah betul-betul demi Allah kalian ini duduk alasannya hanya karena itu? Qalu wallahi ma ajlasana illa dzak. Mereka menjawab, demi Allah kami duduk karena alasan itu. Qala, kemudian Muawiyah mengatakan, "Ama inni lam astahlifkum tuhmatan lakum." Sungguh, aku bukan menuduh buruk kalian. Aku enggak punya perasaan negatif terhadap kalian. "Wa ma kana ahadun bimanzilati min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aqalla anhu haditsan minni." Dan tidak ada seorang pun bimanzilati min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada seorang pun yang kedudukannya, yang posisinya dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang lebih sedikit hadisnya dibandingkan aku. Jadi Muawiyah menyampaikan, beliau menceritakan, aku dulu membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari situ saat aku mendapatkan beberapa hadis. Dan tidak ada orang yang kadar kebersamaannya yang singkat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga hadisnya itu lebih sedikit dibandingkan aku. Wallahu a'lam, mungkin ini Muawiyah radhiyallahu anhu dalam rangka untuk tawadhu. Saya itu dulu bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang yang seperti aku hadisnya tidak ada yang lebih sedikit dari aku. Artinya beliau ingin menyampaikan, meskipun saya itu sahabat, tapi hadisku sedikit. Dan hadis sedikit ini, apa yang dihafal oleh beliau, itu pasti valid. Karena tidak mungkin beliau tambahkan. Karena orang ketika memegang sedikit, pasti apa? Orang ketika memegang sesuatu yang sedikit, pasti akan dijaga dengan baik. Sehingga Muawiyah menyampaikan ini, dalam rangka untuk memastikan, hadis ini valid, aku jaga dengan baik. Orang yang posisinya dengan Rasulullah SAW seperti aku, tidak ada yang hadisnya lebih sedikit dibandingkan aku. Wa inna Rasulullah SAW kharaja ala halqatin min ashabihi. Bahwa Rasulullah SAW pernah menemui halaqah yang dilakukan oleh para sahabatnya. Faqala, lalu beliau bertanya, ma ajlasakum, apa yang membuat kalian duduk di sini? Qalu, jalasna nadhkurullah ta'ala wa nahmaduhu ala ma hadana lil islam wa manna bihi alaina. Kami duduk dalam rangka untuk berzikir kepada Allah. Kami duduk dalam rangka untuk memuji Allah karena telah memberikan hidayah kepada kami untuk masuk Islam. wa manna bihi alaina, dan Allah telah memberikan kenikmatan Islam kepada kami. Qala, kemudian Nabi SAW bertanya, Allahi ma ajlasukum illa dhak. Sungguh demi Allah, apakah tidak ada sebab yang lain sehingga kalian duduk di sini selain karena alasan itu? Qalu, maka mereka menjawab, Wallahi ma ajlasana illa dhak. Demi Allah, tidak ada yang membuat kami duduk di sini selain karena alasan itu. Qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, Ama inni lam astahlifkum tuhmatan lakum. Aku bersumpah seperti tadi. Sungguh demi Allah, apakah tidak ada yang menyebabkan kalian duduk selain karena alasan itu? Aku bersumpah bukan karena aku ingin, bukan karena aku punya perasaan negatif terhadap kalian. Walakinnahu atani Jibril. Namun Jibril datang kepadaku. Fa akhbarani. Lalu beliau menyampaikan kepadaku, "Annallaha tabaraka wa ta'ala yubahi bikumul malaika." Bahwa Allah tabaraka wa ta'ala membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Masya Allah. Hadis sahih riwayat Muslim. Sehingga yang berzikir ini dengan saling mengingatkan akan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka. Beberapa sahabat, mereka mengenang kenikmatan Islam. Sebagaimana kita itu tirakatan mengenang kemerdekaan. Masya Allah. Ya. Malam 17-an. Apa yang dilakukan oleh masyarakat? Tirakatan. Tirakatan acaranya apa? Ya, kadang ada karaoke, kadang ada main gaple, kadang ada apa? Tari-tarian, dan pentas seni. Tapi namanya Malam Tirakatan. Dan pertama kali saya menjumpai di Jogja. Sebelum saya di Jogja, saya gak pernah jumpa itu. Dalam rangka apa? Mengenang kemerdekaan. Para sahabat mereka berkumpul. Lalu mereka mengenang nikmat yang besar berupa hidayah. Allah selamatkan mereka dari kekufuran menjadi seorang muslim. Sehingga mereka mengenang. Masya Allah. Alhamdulillah. Dulu kita waktu zaman jahiliyah kayak gini. Kita banyak melakukan kesalahan seperti ini. Lalu sekarang Allah jadikan kita sebagai hambanya yang muslim. Sehingga mereka mengatakan, Jalasna nadhkurullaha wa nahmadu ala ma hadana. Kami duduk dalam rangka untuk mengingat Allah, memuji Allah. Mengenang hidayah yang Allah berikan kepada kami berupa hidayah Islam. Wa manna bihi alaina. Dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kami. Saat dia mengenang itu, saat mereka mengenang itu, Allah banggakan mereka di hadapan para malaikatnya. Anna Allah tabaraka wa ta'ala yubahi bikumul malaika. Allah subhanahu wa ta'ala membanggakan kalian di hadapan para malaikatnya. Dan ini tidak hanya berlaku bagi sahabat. Karena itu Muawiyah radhiyallahu anhu, ketika menjumpai peristiwa yang sama, beliau menyampaikan perihal yang sama. Kalian kenapa duduk di sini? Kami duduk karena mengingat Allah, memuji Allah ta'ala. Demi Allah, apakah benar tidak ada maksud yang lain selain itu? Benar, tidak ada maksud yang lain selain itu. Lalu Muawiyah mengatakan, Ama inni lam astakhlifkum tuhmatan lakum. Aku mengucapkan sumpah itu bukan karena menuduh dusta kalian. Kemudian beliau menyebutkan, dulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengalami situasi yang sama. Yang itu dalil bahwa peluang itu tidak hanya terjadi pada kalangan sahabat, tapi juga bisa terjadi pada kalangan siapapun di antara generasi setelahnya. Sehingga siapa yang melakukan amal yang sama, dia punya hak untuk mendapatkan, dia berhak untuk mendapatkan keutamaan yang sama. Masya Allah. Tayyib. Kemudian tadi ada pelajaran sedikit dari keterangan yang disampaikan oleh Muawiyah. Beliau mengatakan, "Wa ma kana ahadun bi manzilati min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqalla anhu haditsan minni." Enggak ada seorang pun sahabat yang dulu pernah menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lamanya seperti aku, yang lebih sedikit hadisnya dibandingkan aku. Sehingga hadisnya, hadis Muawiyah radhiyallahu anhu termasuk sedikit. Hadisnya sahabat Muawiyah termasuk sedikit. Apakah itu celaan bagi Muawiyah? Karena itu menjadi salah satu celah yang digunakan oleh orang Syiah untuk mencela Muawiyah. Terbukti dia itu hadisnya sedikit. Dan itu diakui sendiri oleh Muawiyah. Sehingga itu menjadi celah untuk menyerang Muawiyah radhiyallahu anhu. Yang perlu kita pahami, Muawiyah radhiyallahu anhu adalah sitrus sahabah. Muawiyah adalah tabir sahabat. Faman hataka sitra faqad hataka ma fid dakhil. Siapa yang sudah berani merobek tabir ini, maka dia akan merobek kehormatan apa yang ada di dalamnya. Maksudnya begini. Sahabat yang paling banyak menjadi sasaran celaan generasi setelahnya adalah Muawiyah. Sehingga banyak sekali orang itu ketika membahas masalah Muawiyah, enteng banget mulutnya mencela Muawiyah. Enteng banget. Kalau sudah berani mencela Muawiyah, nanti nular ke sahabat yang lain. Muawiyah tu sitrus sahabah. Muawiyah adalah tabir bagi sahabat. Kalau dia sudah berani merobek tabir ini, maka dia akan berani untuk ngerusak apa yang ada di dalamnya. Sehingga siapa yang sudah berani mencela Muawiyah, maka enggak lama dia akan mencela sahabat yang lainnya. Sebab seperti yang kita tahu, bahwa di antara nama sahabat yang paling ringan orang itu mencelanya adalah Muawiyah radhiyallahu anhu. Karena itulah kami menduga Muawiyah nanti akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Disebabkan apa? Disebabkan karena banyak orang yang mencela beliau dan beliau nanti akan nuntut di akhirat. Sekarang berfikirlah wahai orang-orang yang mencela Muawiyah. Siapakah yang akan dibela oleh Allah? Orang yang mencela Muawiyah, yang menghina Muawiyah, ataukah sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu yang beliau pernah menjadi orang dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian Muawiyah salah satu di antara peluang celaannya adalah karena hadisnya sedikit. Dan itu diakui sendiri oleh beliau. Berapa jumlah hadis Muawiyah? Wallahu alam. Kalau kita cari insyaAllah bisa kita carikan. Namun ketika hadisnya Muawiyah itu sedikit, apakah itu menunjukkan kekurangan Muawiyah? Jawabannya justru sebaliknya. Itu bukti bahwa Muawiyah tidak pernah membuat hadis dusta. Itu bukti apa? Amanahnya beliau, kejujuran beliau, sehingga beliau tidak pernah menyampaikan hadis dusta. Ketika orang itu hadisnya dibuat banyak, sementara riwayat yang asli, yang valid dari beliau sedikit, nah ini justru dicurigai. Begitu ya? Tanya. Karena itulah orang Syiah sering mengatakan dari Ja'far As-Sadiq, dari Muhammad Al-Baqir, dari siapa? Dari Ali, dari Nabi, dan hadisnya banyak yang palsu. Ini riwayat Ahlul Bait, hadisnya banyak yang palsu. Dibuat-buat sendiri oleh orang Syiah. Maka di saat yang sama mereka mencela Muawiyah dengan hadis yang sedikit, mereka banyak membuat hadis-hadis palsu atas nama Nabi SAW. Karena orang Syiah bagi mereka dusta adalah agama. Dusta adalah berpahala. Nah, ketika hadis Muawiyah itu sedikit, itu bukti bahwa Muawiyah adalah orang yang amanah. Sehingga beliau tidak membuat hadis palsu. Justru ketika ada orang yang menyampaikan hadisnya Muawiyah sedikit, itu menunjukkan kurangnya kredibel Muawiyah. Justru sebaliknya, itu menunjukkan tingkat kredibilitas Muawiyah. Sehingga dengan hadis yang sedikit bukti kalau beliau adalah orang yang jujur, amanah, tidak membuat-buat hadis yang palsu atas nama diri beliau radhiyallahu anhu. Tayyib. Kemudian kata Ibnu Qayyim, fahadhil mubaha minar rabbi tabaraka wa ta'ala. Bentuk kebanggaan dari Allah tabaraka wa ta'ala seperti yang tadi disebutkan dalam hadis Muawiyah riwayat Muslim. Dalilun ala syarafidz dzikri indahu. Merupakan dalil nilai keutamaan zikir di hadapan Allah Ta'ala. Wa mahabbatihi lahu. Dan bagaimana cintanya Allah kepada zikir. Wa anna lahu maziyatan ala ghairihi minal a'mal. Dan zikir itu memiliki keunggulan, memiliki kelebihan maziyah dibandingkan amal-amal yang lain. Sehingga coba kita lihat ini ya. Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Disebutkan oleh Allah Ta'ala di surat Ali Imran. Pada waktu doa beliau dikabulkan oleh Allah. Beliau itu meminta kepada Allah. Meminta terus untuk dikasih anak. Lalu Allah kabulkan. Ketika Allah kabulkan, Nabi Zakaria merasa heran. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghani al-kibaru wa imra'ati akir. Ya Allah, gimana saya bisa punya anak padahal saya sudah tua, istriku sudah mandul. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Lalu Allah berfirman, ya seperti itu, Allah berbuat sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Lalu Nabi Zakaria minta bukti. Qala rabbi ja'alli aya. Ya Allah, berikan kepadaku bukti bahwa ini pasti real akan terjadi. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza. Allah berfirman, bukti yang akan menjadi tanda bagimu, kau enggak bisa bicara kepada manusia selama 3 hari illa ramza, kecuali hanya isyarat. Sehingga komunikasi Nabi Zakaria ketika itu hanya isyarat. Wadhkur rabbaka kathiran wasabbih bil ashi wal ibkar. Dan berzikirlah kepada Rabbmu dalam jumlah yang banyak, perbanyak zikir kepada Rabbmu. Dan sucikanlah dia di waktu pagi dan di waktu sore dan di waktu pagi. Masya Allah. Nabi Zakaria dalam posisi apa? Bisu. Gak bisa bicara. Ketika beliau dalam posisi bisu, selama 3 hari bisu, langsung seketika dia minta, ketika beliau minta bukti bahwasanya nanti akan punya anak dalam posisi yang tidak mungkin bisa punya anak, mandul istrinya dan beliau sudah tua. Beliau minta bukti. Allah langsung kasih bukti. Kau enggak bisa bicara selama 3 hari. Langsung ketika itu Nabi Zakaria enggak bisa bicara selama 3 hari. Tapi Allah tetap perintahkan kepada Zakaria untuk banyak berzikir. Allah tetap perintahkan Zakaria untuk tetap banyak berzikir. Andaikan ada makhluk di dunia ini yang diperbolehkan untuk berhenti dalam berzikir, maka Zakarialah orangnya. Zakaria orangnya. Namun Nabi Zakaria, kenapa? Karena beliau langsung bisu seketika. Di saat beliau bisa bicara normal, tiba-tiba bisu selama 3 hari. Andaikan ada makhluk di dunia ini yang boleh untuk berhenti zikir disebabkan karena uzur yang syar'i, Nabi Zakaria orangnya. Sehingga sakit apa yang membuat kita bisu? Corona pak, masih bisa bicara. Tapi kan pakai masker terus, masih bisa bicara. Apalagi sakit. Ya, semua sakit orang masih bisa bicara selama dia masih sadar. Ini bisu sakitnya. Langsung seketika bisu selama 3 hari. Tapi Allah tetap perintahkan Zakaria untuk berzikir, memperbanyak zikir, bukan cuma berzikir tapi memperbanyak berzikir. Wadhkur rabbaka katsiran. Perbanyaklah zikir kepada Rabbmu, wasabbih bil asyi wal ibkar. Dan lakukanlah zikir ketika pagi dan sore. Sehingga zikir pagi petang ini masya Allah ya. Prinsip paling penting yang jangan sampai kita tinggalkan, jangan sampai goyang. Kita jaga baik-baik. Karena banyak Allah perintahkan kepada kita untuk zikir pagi dan sore. Termasuk Zakaria alaihi salatu wassalam. Tayyib. Sehingga kalau dulu Ibnu Qayyim menjelaskan, hampir semua ibadah itu ada waktu larangan. Salat ada waktu larangan, puasa ada waktu larangan, tapi zikir enggak ada. Dan beliau menyampaikan pendapat Abu Hatim, sekalipun orang berada di toilet, boleh zikir. Dan ulama beda pendapat tentang bolehnya zikir ketika di dalam toilet, apakah zikir bil qalbi ataukah zikir bil lisan, zahiran. Ada khilaf di sana. Wallahu a'lam. Kemudian berikutnya. Keutamaan zikir ar-rabi'atu wal khamsun. Keutamaan zikir yang ke-54. Anna mudmina dzikri yadkhulul jannah wa huwa yadhhak. Orang yang kecanduan zikir. Mudmin itu artinya manusia kecanduan. Salah satu di antara orang yang tidak masuk surga adalah mudminul khamri. Orang yang kecanduan khamr. Kecanduan narkoba itu termasuk di antaranya. Anna mudmina dzikri yadkhulul jannah. Orang yang kecanduan zikir akan masuk surga. Wa huwa yadhaku dalam kondisi tertawa. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abi Dunya dari Abdurrahman bin Mahdi, gurunya Bukhari. Dari Muawiyah bin Saleh. Dari Abdurrahman bin Jubair bin Nufair al-Hadrami. Dari ayahnya Jubair bin Nufair al-Hadrami. Dari Abu Darda. Qala, Abu Darda mengatakan. Alladzina la tazalu alsinatuhum rutbatan min dhikrillah. Orang yang lisannya selalu basah dengan dhikrullah. Azza wa jalla yadkhulu ahaduhum aljannata wa huwa yadhhak. Mereka masuk surga dalam keadaan tertawa. Siapa yang ingin masuk surga sambil tertawa? Kita tentu akan mengharapkannya. Semoga Allah jadikan kita sebagai ahlul jannah. Amin. Riwayat tadi disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf, diriwayatkan oleh Ahmad dalam Az-Zuhd. Kemudian Al-Husain Al-Maruzi dalam Zawaid ala Zuhud Ibnu Al-Mubarak. Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah dan sanadnya Hasan. Tapi ini bukan sabda Nabi SAW. Namun perkataan Abu Darda. Dan perkataan Abu Darda yang itu merupakan perkataan sahabat. Dalam perkara ghaibiyat. Kemungkinan besar boleh dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena termasuk bagian dari kaidah qaulus sahabi fi majali ghairil ijtihad, perkataan sahabat dalam rentang yang itu di mana mereka tidak bisa berijtihad, kemungkinan besar statusnya adalah kalimat yang marfu, perkataan yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillah. Dengan tujuan atau keperluan tidak untuk berzikir dengan tiga orang tiga orang yang disebutkan di hadis Rasulullah itu, Ustaz. Yang disebutkan bahwa satu orang mencari celah duduk di tengah-tengah mereka, dan ada yang duduk di belakang, dan ada satu orang yang berpaling. Apakah yang dimaksud dengan berpaling di sini, Ustaz? Jazakumullahu khairan. Baik, tadi pertanyaannya bisa diulang? Ya, afwan Ustaz. Mengenai hadis yang pertama tadi Ustaz, yang ada satu orang yang datang ke majelis ilmu hanya untuk satu keperluan, tetapi tidak untuk berzikir. Dan mereka mendapat mereka adalah satu kaum yang majelis mereka tidak ada kesengsaraan bagi teman duduk mereka. Dengan menyelaraskan dengan hadis yang lainnya Ustaz, yang ada tiga orang yang menghadap melewati majelis Rasulullah. Satu orang duduk, ya, satu orang duduk di tengah-tengah, satu orang duduk di belakang, dan satu orang berpaling. Bukankah ketika kita pikiran kita berpaling, Allah juga berpaling kepada kita, Ustaz? Jazakumullahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Nah. Jelas. Coba kita carikan syarahnya. Baik, di sini saya carikan syarahnya. Nah, ini kita coba bacakan keterangan yang disebutkan di Islam Kok. Ketika memberikan syarah tentang hadis ini, qalahumul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah sekelompok orang yang apabila ada orang bergabung, itu tidak membuat orang yang bergabung ini mendapatkan kerugian. Qala al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, kata al-Hafidh, dalam hadis ini terdapat keutamaan majlis zikir dan keutamaan adz-dzakirin, orang yang berzikir. Dan keutamaan al-ijtima' ala dhalika, berkumpul untuk banyak berzikir. Wa anna jalisahum yandariju ma'ahum fi jami'i ma yatafaddalallahu ta'ala bihi alaihim. Dan jalisahum, orang yang ikut bergabung, turut mendapatkan keutamaan, semua keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Ikraman lahum, dalam rangka untuk memuliakan mereka. Lalu beliau nyatakan di sini, walau lam yusharikhum fi asli dzikr. Meskipun dari awal sebenarnya mereka tidak ada niatan untuk bergabung bersama mereka. Misalnya datang ke masjid, niatnya hanya untuk nagih utang. Sing duwe utang ada di situ. Fulan kok ada di situ. Akhirnya dia merapat. Dan dia akhirnya ikut kajian, nunggu sabar sampai selesai kajian, karena dia mau nagih utang fulan yang ada di situ. Atau nagih utang ustadznya. Wah, ini ustadznya pas di sini. Nanti setelah kajian nanti tak tagih utangnya. Akhirnya dia ikut gabung, nongkrong di situ. Sehingga lam yusyarikhum fi asli dzikr. Dari awal sebenarnya dia itu tidak punya niatan untuk ikut kajian. Tapi bergabung karena punya niat apa tadi? Mau nyelagih utang, atau mau bayar arisan, atau mau, apalagi misalnya, mau pinjem buku, atau pinjem apa, akhirnya dia ikut nimbrung di situ. Ikraman lahum, mereka turut mendapatkan keberkahannya dalam rangka memuliakan mereka. Dan para ulama mengatakan, pada waktu majelis zikir itu diselenggarakan, maka rahmat itu turun, wa maghfirah turun. Ketika rahmat dan maghfirah turun, idza nazalat ar-rahmah wal maghfirah ammat. Apabila rahmat dan maghfirah itu turun, maka dia menyeluruh. sehingga siapapun yang ada di situ turut mendapatkan keutamaannya. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan. Ama limadza ghafara Allahu li hadzal abd al-khata' alladhi ja'a li hajatin lam yaji' lidzikri wal istighfar. Adapun pertanyaan, kenapa Allah turut mengampuni hamba yang mungkin punya dosa ini, yang datang untuk nyari kebutuhan karena kebutuhan tertentu, bukan untuk zikir dan istighfar. Falyu'lam, maka jawabannya, falyu'lam, maka tolong dipahami, bahwasanya Allah Ta'ala wasi'ul maghfirah, ma luas ampunannya. Yakhtassu birahmatihi ala ma yasha', Allah berikan rahmatnya kepada siapapun yang dia kehendaki. Wala yus'alu amma yaf'alu subhana, dan kita tidak boleh bertanya, kenapa kok Allah bertanya melakukan seperti ini? Kenapa Allah melakukan seperti ini? Ya terserah Allah. Kalau Allah berikan ampunan, terserah Allah. Waqad akhbara subhanahu an nafsihi annahu yahdi man yasha. Dan Allah memberitakan bahwa Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Wa yadhillu man yasha. Allah menyesatkan siapa saja yang Dia kehendaki, Allah mengampuni dan Allah mengadab siapa saja yang Dia kehendaki, dan seterusnya. Sampai akhir penjelasan, semuanya dikembalikan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lalu Syekh bin Baz di sini juga ada keterangan, suhbatul akhyar wa mujalasatihim min asbabil afwi anil musiil muslim. Membersamai orang-orang baik, duduk bersama mereka, termasuk sebab untuk mendapatkan ampunan dari bagi mereka muslim yang banyak berbuat dosa. Fahumul qawmu la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah sekelompok orang yang apabila ada orang bergabung dalam majelisnya, tidak akan mendapatkan kerugian. Namun tidak boleh bagi seorang muslim ayya'tamida ala mithli hadhil umur li takfiri sayyiatihim, untuk sengaja melakukan seperti ini dalam rangka kafarah dosa. Bal yajibu alaihi ayyalzamat taubah, namun dia harus bertaubat daiman, selalu, dari semua perbuatan dosa. Baik, intinya begini, jadi hadis tadi yang diriatkan oleh Bukhari, kita yakini keabsahannya dan pengaruh baiknya bagi siapapun yang ikut dalam bermajlis. Nah sekarang, bagaimana dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait tiga orang? Yang satu mendekat, yang satu di belakang, yang satu berpaling. Lalu dalam sikap ketiga orang ini, Allah memberikan sikap yang sepadan. Adapun orang yang mendekat, maka Allah mendekat kepadanya. Amal awal, fa'awallahu alaih. Orang yang pertama, dia mendekat, maka Allah mendekat kepadanya. Wa amma tsani, orang yang kedua, dia malu-malu, cari paling belakang. Sehingga dia dengarnya enggak serius. Kadang dengar, kadang tidak. Memang bukan untuk belajar. Tapi mungkin dia hanya duduk santai. Fastahya fastahyallahu min. Karena dia malu-malu, maka Allah pun malu-malu darinya. Malu dalam arti negatif. Wa amma tsalits, adapun orang yang ketiga, fa'arada fa'aradallahu anhu. Karena dia berpaling, maka Allah berpaling darinya. Dan berpaling di sini adalah berpaling yang sifatnya amali. Al-i'radul amali. Dan i'rad amali, berpaling dalam bentuk perbuatan. Ada majelis zikir, kita enggak duduk, kita berpaling. Ini tidak sampai menyebabkan pelakunya melakukan perbuatan maksiat. Jika dia punya kepentingan dan keperluan, meskipun dia tidak mendapatkan keutamaan majelis zikir tersebut. Apakah juga termasuk di antaranya orang yang enggak konsen ketika hadir di majelis ilmu? Wallahu alam, saya enggak tahu kalau sampai melebar ke sana. Namun i'rad yang dimaksud adalah tadi, ada majelis zikir, dia memungkinkan untuk itu ikut hadir, tapi dia berpaling karena enggak mau mendengarkan penjelasan Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Jazakumullahu khairan Ustaz. Yang berikutnya, Saya gabungkan pertanyaan ini, Ustaz. Majelis zikir itu persepsi gamblangnya seperti apakah, Ustaz? Apakah menghadiri majelis ilmu online seperti ini termasuk menghadiri majelis ilmu atau majelis zikir? Jazakumullahu khairan. Kalau berkaitan dengan apakah menghadiri majelis zikir dengan melalui internet juga akan mendapatkan keutamaan sebagaimana ikut hadir dalam majelis zikir yang diselenggarakan di masjid. Wallahu ta'ala alam. Saya belum punya keterangan tentang itu. Namun, kalau dari sisi nilai kemanfaatan terhadap ilmunya, insya Allah kita sama-sama mendapatkan keutamaan itu. Yaitu kita mempelajari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di tengah kita mempelajari itu, kita banyak memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan juga banyak bersolawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apakah kemudian mereka juga turut untuk mendapatkan keutamaan sebagaimana orang yang hadir di majelis ilmu? Dulu ada sahabat yang mereka mendengarkan hadis itu miwara'i hijab, dari balik tabir. Sehingga Aisyah menyampaikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat mendengarnya dari balik tabir. Karena itu, bagi orang yang dia mendengarkan ilmu sekalipun dari balik tabir, tetap terhitung mendapatkan keutamaannya. Nah, kita berharap semoga ini juga bisa dikiaskan untuk yang menghadiri majelis ilmu melalui cara online. Karena seperti yang ma'ruf diceritakan oleh Al-Harith Ibn Miskin, kana yasma'u min wara'il hijab. Beliau menghadiri majelisnya An-Nasa'i itu dari balik tabir. Kemudian juga dulu para sahabat, para tabi'in, mereka mendengarkan hadis Aisyah dari balik tabir. Artinya mereka tidak satu forum. Nah, dulu An-Nasa'i itu benci dengan salah satu muridnya. An-Nasa'i itu dibenci oleh salah satu gurunya yang bernama Al-Harith bin Miskin. Lamma taradahu minal majlis, Imam An-Nasa'i pernah diusir. Enggak boleh ikut hadir di majlis itu. Fakana yasma'u min wara'il hijab. Akhirnya beliau mendengarkan dari balik tembok di luar rumah gurunya. Sehingga gurunya menyampaikan hadis, tapi karena An-Nasa'i enggak boleh ikut gabung, beliau mendengarkan di luar dan tetap mencatat. Karena itu An-Nasa'i selalu mengatakan, qala al-Harith ibnu Miskin qira'atan alayhi wa ana asma'u. Al-Harith bin Miskin menyampaikan di mana ada orang membaca di hadapan beliau dan aku mendengar. Karena An-Nasa'i tidak jumpa langsung sebab beliau mendengarkan di balik tabir. Sehingga kalau ini bisa kita kiaskan untuk forum kajian online di mana Anda bisa mendengarkan dengan maksimal suara yang kami sampaikan, maka insya Allah sebagaimana dulu majelis yang dihadiri oleh An-Nasa'i dari Al-Harith bin Miskin, mungkin kalau dari sisi bentuk serupa dengan seperti yang kita selenggarakan. Sehingga kita punya harapan, semoga ini bagian dari menghadiri majelis zikir, majelis ilmu, karena di sini kita berzikir kepada Allah, di sini kita banyak memuji Allah dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga menyebutkan tentang Al-Qur'an, kemudian kita menafsirkannya, lalu kita juga menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita juga menjelaskannya. Wallahu alam. Yang berikutnya Ustaz, bagaimana hukumnya jika kita ke majelis zikir ketika jam kerja dan itu sudah mendapat izin dari pimpinan kita? Jazakallahu khairan. Jika Anda bekerja di perusahaan swasta, insya Allah tidak masalah. Tapi kalau Anda seorang ASN, kami tidak merekomendasikan yang seperti ini. Sebab atasan di dunia ASN juga sama karya statusnya sebagaimana bawahannya, yaitu sama-sama karyawan. Kecuali apabila itu menjadi agenda dari instansi. Sehingga misalnya instansi perusahaan, instansi A, pemerintah, dia punya agenda setiap hari Jumat atau hari tertentu ada kajian. Dan agenda itu resmi. Maka insya Allah hadir di situ tidak masalah. Tapi kalau Anda diizinkan untuk datang ke majelis dan majelis itu di luar kegiatan instansi, maka jika instansi ini adalah instansi pemerintah, kami tidak merekomendasikan meskipun sudah mendapatkan izin dari atasan. Sebab atasan Anda sama dengan Anda. Sama-sama karyawan. Sama-sama pegawai. Cuman bedanya ada yang di atas dan ada yang di bawah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Bagaimana hukumnya wanita yang mengikuti majelis ilmu di masjid-masjid tanpa suami atau mahram dikarenakan suami bekerja di luar kota? Jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apabila Anda hadir di majelis ilmu tanpa harus safar, misalnya tinggal di Jogja, hadir di majelis ilmu di Jogja, atau tinggal di Brisbane, dan Anda hadir di majelis ilmu di satu kota tempat Anda tinggal, sehingga tidak perlu safar, sekalipun tidak didampingi oleh mahram, hukumnya tidak diperbolehkan selama Anda dapat izin dari suami untuk keluar rumah. Wallahu a'lam. Yang berikutnya Ustaz, di masjid dekat rumah kami ada kajian. Tetapi sebelum pengajian ada zikir-zikir yang tidak ada tuntunan dari Nabi. Bagaimana kami sebaiknya Ustaz? Tetap datangkah mendengarkan kajian? Jika sesuai sunnah kami terima. Kalau yang tidak sesuai, tidak kami amalkan. Niat kami hanya untuk mendapatkan pahala mengaji dan menjaga silaturahmi dengan tetangga. Jazakallahu khairan. Saya tidak tahu redaksi zikir yang dibaca ketika menjelang kajian yang disampaikan oleh penanya. Karena zikir itu ada yang berdasarkan redaksi khusus dari Nabi SAW. Dan ada boleh zikir yang menggunakan redaksi yang tidak ada, yang tidak diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu diperbolehkan untuk dibaca selama tidak mengandung makna yang menyimpang. Sehingga misalnya ada orang yang mengucapkan kalimat Allahul A'zam, Allahul A'zam, Allahul A'zam. A'zam sebagai ganti dari kata akbar. Apakah boleh seperti ini? Boleh. Karena dia juga memuji Allah. Alhamdulil Malikil Jabbar. Alhamdulil Malikil Jabbar. Segala puji bagi Al-Malikul Jabbar. Boleh. Sekalipun kalimat itu tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga orang merangkai kalimat zikir sendiri diperbolehkan. Selama tidak mengandung makna yang menyimpang. Maka orang memuji Allah. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Jabbar, Subhanal Malikis Salamil Mu'minil Muhaimin, Al-Azizil Ghaffar. Dia memuji Allah dengan membuat rangkaian sendiri. InsyaAllah tidak masalah. Karena itu, untuk bisa disebut, ini zikir yang tidak diajarkan Nabi SAW, secara mutlak seperti itu, belum tentu mengandung kalimat yang bermasalah. Dan kalau misalnya Anda yakin bahwasanya di situ tidak ada kalimat yang bermasalah, Anda boleh ikut mendengarkan dalam rangka untuk menghafalkan. Tapi kalau ada yang bermasalah, misalnya yang dibaca anu, yang dibaca apa? Shalawat nariyah, misalnya ya. Yang kita nggak setuju dengan kalimat shalawat di situ. Sebab dalam shalawat itu ada bentuk penisbatan sebab perbuatan Allah kepada Rasulullah SAW. Tunhalu bihil uqadu, watanfariju bihil kurabu. Segala bentuk kesulitan bisa lepas disebabkan Nabi Muhammad SAW. Dan kita tidak setuju dengan model kalimat seperti ini. Maka kalau Anda jumpai demikian, maka silakan Anda datang telat. Sehingga datang setelah kegiatan itu tidak dilaksanakan. Wallahu a'lam. Yang berikutnya, bagaimana sikap kita ketika kita datang ke majelis dan setelah kajian, semua orang menceritakan kehidupan keluarga masing-masing. Ada yang cerita baik-baik, tapi ada juga cerita yang tidak baik. Karena selama pandemi tidak ada kajian, tidak ketemu, jadi pada kangen semua. Apakah kita besok-besok kajian tidak duduk bergabung lagi, Ustaz? Jazakallahu khairan. Apabila realitanya demikian, maka Anda bisa ikut kajiannya, selesai kajian, pulang. Kalau sudah nggak ada kegiatan yang lain. Sehingga daripada nanti, karena biasanya kajiannya berapa jam? 1 jam atau 1,5 jam. Setelah itu, ngobrol. Wah, Masya Allah, ngobrol kanan ngalor ngidul. Terus, biasanya kalau sudah ngobrol, yang dirasani suaminya. Nah, Masya Allah. Nah, daripada nanti malah nggak karuan, Anda sampaikan, ya, saya pamit dulu ada acara atau apa. Sehingga Anda tetap bisa menyambung silaturahmi tanpa harus ikut bergabung dalam forum yang isinya justru bisa membatalkan pahala kajian yang waktu dilaksanakan tadi. Dan kadang majelis ngobrolnya lebih lama dibandingkan majelis kajiannya. Nah itu bisa membatalkan pahala kajian tadi, sangat disayangkan. Sehingga Anda bisa pamit kan dengan alasan apapun yang kira-kira membuat mereka tidak mencurigai kepergian Anda. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan di luar tema, Ustaz, apakah boleh saya bacakan? Silahkan. Qadarullah, saya bekerja di perusahaan dan saya ketika digaji dibayar melalui kartu ATM di bank konvensional. Bagaimana hukum tersebut? Sedangkan ketika transaksi pengambilan uang gaji saya melalui ATM atau melalui bank ... link. Mohon penjelasannya, hukumnya dan sarannya, Ustaz. Barakallahu fikum. Tidak semua produk bank konven itu bermasalah. Ada beberapa produk yang di situ tidak melibatkan riba. Sehingga ketika kita bersikap adil, ya kita katakan bagian ini tidak ada ribanya. Meskipun pendapatan utama mereka dari hasil riba, namun terkadang ada produk mereka yang di situ tidak ada riba. Nah, salah satu contoh yang paling sering kita singgung bahwasanya di situ adalah produk yang tidak ada riba adalah biaya transfer. Kita transfer dari melalui bank X, yang itu merupakan bank konven, ke bank yang lain atau ke bank serupa. Kemudian clearing itu membutuhkan waktu plus biaya. Lalu kita bayar plus biaya admin. Insya Allah tidak masalah. Karena di posisi ini, biaya admin ini sebagai apa? Sebagai jasa yang diberikan oleh bank. Dan termasuk di antaranya adalah sebatas kita menerima. Karena itu, apabila Anda digaji dan penggajian itu hanya bisa melalui bank konven, karena pihak perusahaan mintanya hanya demikian, jika hanya sebatas untuk lalu lintas uang, dikasih tanda kutip ya, lalu lintas uang, sebatas untuk lalu lintas uang, insya Allah tidak masalah. Nah kemudian, kalau sekiranya itu bisa menghasilkan bunga, maka silakan segera Anda ambil sebelum mengendap sampai menghasilkan bunga. Sehingga misalnya ada nilai minimal di bank tertentu, nilai minimalnya misalnya 1 juta. Di bawah 1 juta itu tidak ada bunganya. Maka Anda bisa ambil sampai di bawah 1 juta. Kemudian Anda pindahkan ke bank syariah yang tidak memberikan bunga. Insya Allah itu cara yang paling mudah dan paling aman agar tidak ada bagian akad bermasalah yang Anda terlibat di sana dengan bank konven tersebut. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.